kitabnya dibagi menjadi fasal-fasal. Fasal yang pertama, adabu talibi fi nafsih, adab penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Dan itu sudah kita pelajari. Fasal yang kedua, kaifiyatu talabi wat talaqqi, bagaimana cara menuntut ilmu dan belajar langsung kepada seorang guru. Fasal yang ketiga, adabu talibi ma'a syaikhih, yaitu adab para penuntut ilmu kepada gurunya. Fasal yang keempat, adabu zamalah, adab penuntut ilmu ketika berteman. Nah, kita masuk kepada fasal yang kelima, yaitu adabu talib fi hayatihi al-ilmiyah, adab para penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya. Yang sudah kita pelajari adalah seorang penuntut ilmu memiliki motivasi dalam menuntut ilmu. Wajib memiliki motivasi dalam menuntut ilmu. Yang kedua, yaitu rakus menuntut ilmu. Maksudnya adalah dia senantiasa sangat selalu menginginkan untuk mendapatkan ilmu agama. Yang ketiga, ya, nomor ke-26, yaitu yang kita pelajari pada malam ini, ar-rihlah lit-talab, perjalanan menuntut ilmu. Kita akan pelajari poin ini, perjalanan dalam menuntut ilmu. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, penulis hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala berkata, man lam yakun ruhlatun lan yakuna ruhalah, siapa yang tidak banyak melakukan perjalanan tidak akan layak menjadi tujuan perjalanan. Ini adalah sebuah perkataan yang disebutkan di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim adalah sebuah kitab yang ditulis oleh para ulama, oleh seorang ulama ditulis, judul aslinya adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah. Jadi ini bukan hadis ya. Siapa yang tidak banyak melakukan perjalanan, maksudnya dalam menuntut ilmu, tidak akan layak menjadi tujuan perjalanan. Maksudnya tidak layak menjadi guru. Yang jarang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia tidak layak untuk dituntut ilmunya. Karena berarti dia tidak belajar. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, sekarang kita masuk kepada poin kita, yaitu penulis mengatakan, faman lam yarhal fi talabil ilm lilbahthi ani syuyukh wassiyahati fil akhzi anhum fayab'udu ta'ahuluhu liyurhala ilaih. Siapa yang tidak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, mencari guru dan belajar dari mereka, mustahil akan menjadi seseorang yang layak untuk didatangi. Maksudnya layak untuk didatangi di sini maksudnya adalah mustahil dia layak untuk didatangi, diambil ilmunya. Li'anna ha'ula'il ulama alladzina madha waqtun fi ta'allumihim wa ta'limihim والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. Karena para ulama yang menghabiskan waktu panjang untuk belajar, mengajar dan menyampaikan ilmu itu memiliki banyak tulisan, ketelitian, poin-poin ilmiah dan pengalaman-pengalaman yang semua itu atau yang serupa dengannya jarang didapati di dalam lembaran-lembaran buku. Maksud dari perkataan penulis ini adalah bahwa kalau orang berguru, terutama dia pergi dalam berguru, maka dia akan mendapati banyak hal dari gurunya. Adabnya, kadang kekerasannya pada sesuatu, kadang cerita-ceritanya bersama gurunya sebelumnya, kadang pengalaman-pengalamannya, yang itu tidak didapat di dalam lembaran-lembaran buku yang cuma baca buku di rumah, tidak pergi ke majelis ilmu, tidak didapat. Perkara-perkara tersebut tidak didapat. Saya saja sampai sekarang masih mengingat bagaimana kalau Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah, yang beliau, saya duduk di hadapan beliau hampir 5 tahun membaca kitab setengah dari Sunan Abi Dawud dan setengah dari Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi sampai Kitabul Ilm. Habis itu kita pulang ke Indonesia. Itu saja masih ingat apa saja yang beliau lakukan kalau lagi jawab pertanyaan. Ya. Kemudian pertanyaan apa saja yang beliau tidak suka untuk ditanya. Di antaranya pertanyaan tentang tafsir mimpi, karena mengandung hal yang berkaitan dengan ilmu gaib. Di antaranya pertanyaan tentang talak, rujuk, nikah. Kebanyakan beliau jawab, raji'il mahkamah. Silahkan datangi ke pengadilan. Nah, itu tidak didapat dari orang-orang yang duduk cuma belajar di rumah, baca buku, tidak didapat. Bahkan mungkin kalau di zaman sekarang, tidak didapat juga bagi orang-orang yang sekarang mungkin nonton saya melalui media sosial, melalui Facebook saya, melalui YouTube nantinya, tidak didapat. Kenapa? Karena yang hadir di majelis tidak sama dengan yang melalui media sosial. Meskipun semuanya belajar. Dan kita katakan tidak semua orang bisa datang ke majelis. Dan kalau seandainya semua orang datang ke majelis, maka musala ini harus diperbesar, mudah-mudahan menjadi masjid. Maka para ikhwah, ahibati hafizakumullah ta'ala, itu yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya seorang murid harus rahal. Dia pergi keluar rumahnya untuk menuntut ilmu. Nah, berkenaan dengan ini, saya ingin memberitahukan bahwasanya alhamdulillah hari ini Pesantren Intan Ilmu sudah melakukan tes seleksi penerimaan santri baru, dan yang diterima 23 dari pendaftar 26. Karena yang tidak diterima itu benar-benar tidak bisa membaca Al-Quran. Sedangkan kita punya target-target. Dan insya Allah akan dibuka lagi pendaftarannya nanti bulan Maret. Insya Allah pendaftaran yang kedua. Dan kita target untuk tahun pertama 60 orang. Ini tujuannya melakukan ini. Rihlah fi talabil ilm. Dan terbukti dari 23 itu yang dari Banjarmasin dan dekat cuma 12 orang. Selainnya dari jauh-jauh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Timur. Ya. Maka kita ingin sebagaimana orang Kalimantan datang ke Jawa untuk rihlah fi talabil ilm, untuk menuntut ilmu agama, maka silahkan sekarang datang ke kita. Insyaallah kita pun memiliki sebagaimana mereka memilikinya, untuk standar pendidikan yang didambakan. Nah, ini semuanya adalah untuk menuntut ilmu agama. Oleh karena itu pula anak saya Abdullah nanti tidak akan diintan ilmu. Dia harus keluar Banjarmasin. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini harus diperhatikan tentang permasalahan bahwasanya dengan menuntut ilmu dan rihlah melakukan safar dalam menuntut ilmu, itu pun juga ada semacam belajar mandiri. Ketika dia safar dalam menuntut ilmu, maka dia ada semacam belajar mandiri di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang paling utama juga adalah yaitu seorang yang safar dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapati guru-guru yang penuh dengan percobaan-percobaan ujian hidup. Ya, karena dia mendapati guru-guru yang juga memang dia rihlah fi talabil ilm. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang penuntut ilmu dikenal sebagai penuntut ilmu apabila dia belajar dan safar dalam menuntut ilmu syar'i. Dan itu orang-orang yang pantas untuk dituntut ilmunya. Orang-orang yang pantas untuk dituntut ilmunya. Ketika saya lulus SMA, maka satu tahun mengabdi untuk mengambil ijazah tersebut karena itu peraturan pesantren. Kemudian satu tahun menunggu kelulusan di Madinah. Kelulusan di Madinah tersebut menunggu satu tahun di rumah digunakan untuk datang ke seorang guru. Guru beliau masih hidup mungkin. Di Al-Alaq sana. Guru Juhri namanya. Untuk belajar ilmu bahasa. Dan itu harus duduk sama orang. Belajar dari huruf per huruf. Jadi duduk di sini enggak mudah. Harus nuntut ilmu, harus keluar. Jauh kan dari rumah saya dulu di Ratu Jeleha, kemudian ke Al-Alaq. Itu jauh. Ya. Dan belajar, benar-benar belajar. Kadang gurunya nunggu dulu, kadang dari situ kita dituntut untuk disiplin, dituntut untuk akhirnya mempunyai pengalaman. Karena di dalam safar tersebutlah terdapat kepribadian akhirnya. Terdapat perjuangan untuk menuntut ilmu agama. Makanya para santri-santri yang di pesantren, mereka itu terdidik untuk bisa hidup nyaman dan bisa hidup tidak nyaman. Kadang-kadang kalau seandainya hidup di dalam alam yang tidak nyaman, di bawah keadaan ekonomi menengah ke bawah, mungkin tidak ada anduk. Yang dia gunakan adalah baju dalam dia. Itu pengalaman hidup yang tidak akan didapat kecuali oleh para santri yang bersafar untuk menuntut ilmu agama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan wahdharil, dan itu tidak bisa didapat dari lembaran-lembaran buku, enggak ada. Ilmu itu enggak bisa didapat dari lembaran-lembaran buku. Seperti yang saya ungkap tadi bahwa Syekh kapan jawab saya tidak tahu. Kemudian kapan beliau menjawab is'al ghairi, tanya selain saya. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa dapat hanya ketika kita duduk di hadapan Syekh. Rihlah fi talabil ilm, safar dalam menuntut ilmu agama. Ya. Tidak ada itu ilmunya di dalam buku-buku, tidak ada. Didapati dengan safar dalam menuntut ilmu agama. Wahdharil qu'ud an hadha ala maslakil mutasawwifah al-battalin alladhina yufadhiluna ilmal khiraqi ala ilmil waraqi. Waspadalah terhadap kemalasan dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu ini gara-gara meniru sikap para sufi pengangguran yang mengutamakan ilmu khiraq. Apa itu ilmu khiraq? Yaitu ilmu yang diperoleh dengan cara tidak biasa tanpa belajar. Khurafat. Ya, ilmu-ilmu yang diperoleh dengan cara tanpa belajar. Daripada ilmu waraq. Ilmu waraq adalah ilmu tulisan. Karena dulu tidak ada fotokopian. siapa yang ingin belajar maka dia nulis sendiri. Tidak ada dulu fotokopian. Nah, sebagian orang-orang yang menyimpang, mereka belajar ilmu agama hanya dengan cara menghayal, ya, bermeditasi. Ketika berzikir sampai ke guru, gurunya sampai lagi kepada gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah, akhirnya dapat wahyu. Nah, ini sebagian orang-orang yang malas untuk menuntut ilmu agama, tidak keluar, tidak bersafar dalam menuntut ilmu agama. Sukanya yang khurafat-khurafat. Ya, ini para ikhwan. Kemudian penulis mengatakan, waqad qila li ba'dihim ala tarhalu hatta tasma' min Abdul Razzaq. Faqala ma yasna'u bis-sama' min Abdul Razzaq man yasma'u min al-Khallaq. Subhanallah. Seseorang dari mereka pernah ditanya, mengapa engkau tidak melakukan perjalanan untuk mendengarkan ilmu dari Abdul Razzaq? Abdul Razzaq yang dimaksud di sini adalah ulama besar yang mempunyai sebuah kitab Al-Musannaf, namanya Musannaf Abdul Razzaq. Abdul Razzaq di sini beliau aslinya dari Yaman. Ya, beliau aslinya dari Yaman. Abdul Razzaq As-San'ani. Dan beliau wafat pada tahun 211 Hijriah. Ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Mohon jangan ngomong tuh. Suara antum kedengeran. Kalau mau ngobrol pulang. Abdul Razzaq bin Hammam namanya. Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 211 Hijriah. Dan beliau dari negeri Yaman, dari Sana'a. Imam Ahmad dari Irak pernah datang. Dari Irak, bayangkan. Dari Irak ke Yaman. Dulu tidak ada kendaraan, tidak ada transportasi yang cepat. Otomatis hanya dengan naik kuda atau naik onta atau naik keledai. Ya. Tidak ada alat transportasi lain atau jalan kaki. Bahkan diceritakan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ingin, gara-gara ingin mengambil satu hadis dari Syekh Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani rahimahullah, beliau kehabisan bekal di tengah jalan. Kerja dulu. Ya, kerja dulu agar punya bekal sampai, baru sampai ke Yaman. Itu kalau seandainya Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani masih hidup, coba meninggal. Bagaimana coba? Nah, di situ akhirnya ada namanya jalad. Jalad itu keteguhan, kekokohan dalam menuntut ilmu agama. Nah, seseorang dari mereka, maksudnya dari kaum sufi yang menyimpang tadi, pernah ditanya, mengapa engkau tidak melakukan perjalanan untuk mendengar ilmu dari Abdul Razzaq? Yaitu di ke negeri Yaman. Kenapa engkau tidak pergi ke negeri Yaman? Ia menjawab, apa yang dilakukan dengan mendengar dari Abdul Razzaq? Ngapain dengar situ? Jika seseorang mendengar langsung dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ngaku dapat apa? Dapat wahyu. Saya juga sampai heran, kenapa kaum tasawuf itu suka dengan cerita-cerita khurafat? Ya, suka dengan cerita-cerita khurafat. Jadi ilmunya kadang-kadang hanya diisi dengan khurafat. Kadang-kadang ya, tidak semua ya. Dan itu yang terus-terus diputar-putar. Hanya diisi dengan khurafat. Maka mereka menolak untuk rihlah, safar dalam menuntut ilmu. Ya. Antum kan tidak sampai safar dari rumah paling 5 menit, 10 menit, paling lama 1 jam. Ada yang 1 jam dari sini? Tidak ada. Ya paling setengah jam. Apalagi yang rumahnya di sini, 60 hikong di sini. Ini harus diabsen nih. Yang hadir di, yang berumah di sini harus diabsen. Ya. Jadi saya sering mengatakan pada ikhwah, dulu jarang sarana, tetapi menghasilkan prestasi-prestasi yang banyak. Sekarang mudah sarana, tetapi prestasinya berkurang. Dan itu semua akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Sarana semakin mudah, tetapi ternyata prestasinya berkurang, itu hitungannya, permintaan pertanggungjawabannya tambah berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita memperberat hitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini seakan-akan kamu punya motor, kenapa enggak datang? Ya. Jalan lebar kenapa enggak? Tidak ada penyamun. Kenapa enggak datang ke majelis ilmu? Dulu kan banyak penyamun, susah dan semisalnya. Jadi sarana semakin banyak, tetapi tidak menghasilkan prestasi yang banyak, perhitungannya tambah berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini ya, para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan wa qala akhar idza khatabuni bi ilmi al-waraq barastu alaihim bi ilmi al-khiraq. Orang sufi lain mengatakan, jika mereka mengajakku berbicara dengan ilmu waraq, ilmu waraq ini ilmu buku. Ya, karena kan menuntut ilmu harus nulis. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman dulu. Siapa yang ingin punya Sahih Bukhari enggak beli dia. Nulis dari awal sampai akhir. Sekarang datang ke Musala Al-Faruq disediakan. Ya, pulang kembalikan lagi. Nah, ini para ikhwah sangat mudah. Semakin sarana dimudahkan tetapi prestasi kurang, itu hitungannya tambah berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh ya, tetangga masjid, ya, tidak berjamaah tidak sama dengan yang 1 kilo tidak berjamaah di masjid, dari masjid. Kenapa? Karena hitungannya lebih besar. Dia punya sarana. Apalagi kadang-kadang yang jauh lebih dahulu dibandingkan yang dekat. Orang yang tunanetra, dia penghafal Quran. Itu nanti di hari kiamat menjadi pemberat bagi siapa yang matanya sehat tetapi hafalannya cuma 3 qul tambah surat paling favorit Inna Ataina. Maka hati-hati, gunakan waktu, ya, gunakan waktu. Saya sering memperhatikan orang-orang yang pekerjaannya tidak terlalu hard gitu, tidak terlalu kuat, kadang nunggu di mana gitu, di toko atau di mana belum ada pelanggan, maka dia gunakan untuk menghafal Quran. Ya. Baik. Penulis kemudian mengatakan fahdhar haula, kata jika mereka mengajakku berbicara dengan ilmu waraq, ku kalahkan mereka dengan ilmu khiraq. Khiraq itu maksudnya adalah ilmu yang berkaitan dengan luar kebiasaan manusia. Seperti contohnya ada wali yang mentawafi bumi. Nah, itu orang tasawuf suka sekali itu. Kisah-kisah kayak itu tuh suka sekali. Wali mentawafi bumi. Ya. Wali bisa hidup 9 kali, kuburannya ada 9. Nah, itu kisah laku laris di masyarakat. Dan tidak disebutkan ilmunya. Apa ayat Al-Quran yang disebutkan, hadis Rasul? Hanya sebatas khurafat ataupun khariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, fahdhar haula, hati-hatilah terhadap mereka yang gaya beragamanya seperti itu, yang cuma mendahulukan khurafat ataupun khawariqul adah, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Aku semalam lawan Ustaz Fulan atau lawan Tuan Guru Fulan, kami habis bensin di mobil. Kemudian jar Ustaz Fulan ini, isi lawan banyu, kawa berjalan sampai tempat tujuan. Bahkan berbulik pulang belum diisi lagi bensinnya. Diisinya lawan banyu. Itu aja yang diputar kisahnya. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang disebutkan. Jadi bagaimana kaum muslimin mau pintar? tidak dibacakan kitab pedoman mereka, ayat Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan berarti kita tidak percaya adanya seorang wali Allah. Tetapi Islam, umat Islam memerlukan ilmu agama. Makanya penulis mengatakan hati-hati terhadap mereka yang cuma, kalau di majelis ilmu ceritanya cuma hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Ya, sholat Jumat di Mekah, orangnya di Jalan Dahlia. Misalkan contoh. Ya. Nah, ini seperti itu. Karena fa innahum la lil islami nasaru wala lil kufri kasaru. Karena mereka itu tidak membela Islam, tidak pula memerangi kekufuran. Bal fihim man kana ba'san wa bala'an 'alal Islam. Sebaliknya mereka itu bencana, bencana bagi kaum muslimin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini perkataan diambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Haula'i lal Islam nasaru walal fasati fi kasaru. Mereka tidak menolong agama Islam, tidak juga menghancurkan ilmu-ilmu filsafat. Jadi orang-orang ahli kalam, mereka senantiasa tidak menolong agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga menghancurkan ilmu-ilmu filsafat. Yang ada adalah mereka senantiasa sibuk dengan keadaan-keadaan yang luar biasa dari manusia. Itu saja yang diputar-putar kisahnya. Ya. Misalkan saya kajian sekarang tepat jam 19.56. Ada terlihat di Musala Al-Faruq. Pada saat yang bersamaan ada terlihat di Istiqlal. Oh, hebat kalau itu. Ya. Dua wujudnya. Itu yang dicerita-ceritakan. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan khurafat. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan khurafat. Taib. Kemudian yang ke-27 sekarang. Masih adab di dalam diri seorang penuntut ilmu yang berkaitan dengan ilmiahnya. Dengan ilmu yang dia tuntut. Yang ke-27, hifdzul ilmi kitabatan. Menjaga ilmu dengan tulisan. Ini yang saya sering sebut perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Sayyid qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Itu bukan hadis, itu imam perkataan Imam Syafi'i. Ilmu itu bagaikan binatang buruan, ikatannya adalah penulisannya, maka ikatlah binatang buruanmu, termasuk dari sifat dungu, bodoh, kuadrat, pangkat 9. Adalah seorang yang susah payah mendapatkan binatang buruan, kemudian dia letakkan begitu saja, dia tidak ikat. Nah, sama itu. Orang yang bersusah payah untuk menuntut ilmu agama, meluangkan waktu, mengadakan perjalanan, meninggalkan aktivitas yang lain, sekedar untuk duduk di majelis ilmu agama, ya. Tetapi dia tidak menulis, ini termasuk sifat kebodohan, sifat kedunguan. Sudah dapat barangnya, tetapi dia tidak ikat. Sudah dapat ilmunya, dia tidak tulis. Akhirnya hilang begitu saja. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, "Ubdzulil juhda fi hifdzil ilm, hifdza kitabah." Kitab. Bersungguh-sungguhlah dalam menjaga ilmu berupa tulisan. Bahkan ulama terdahulu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat terkenal dalam menjaga buku. Kadang ada buku, kan ini tulisan semua ya, bukan cetakan begini, tulisan. Kalau dipinjam oleh seseorang kemudian dikembalikan lagi, mereka tahu, oh ini tulisan saya dicoret. Ini tulisan saya dihapus. Itu menjadi ukuran bahwasanya dia itu penjaga terhadap ilmunya atau tidak. Menjadi ukuran bahwasanya dia diambil ilmunya atau tidak. Nah, jadi kalau dalam periwayatan hadis ada perawi yang kuat hafalannya berdasarkan hafalannya, ada perawi yang kuat hafalannya berdasarkan kitab yang dia miliki. Jadi kalau ada orang yang minjam kitabnya, kemudian dikembalikan, dia akan lihat, adakah yang menulis-nulis di dalam kitabnya ini, yang menghapus, dia paham, dia hafal. Itu termasuk nilai plus dalam periwayatan hadis. Makanya dalam periwayatan hadis, perawi hadis itu ada yang namanya dhabt. Dhabt itu adalah seorang perawi yang kuat hafalannya. Hafalan di dada atau hafalan pada tulisan. Imam Malik rahimahullah membaca pada tulisannya. Imam Ahmad baca pada tulisannya. Tapi beliau jaga betul tulisannya. Jangan sampai ada yang mencoret-coret, ada yang menulis-nulis. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah dalam menjaga ilmu berupa tulisan. Li'anna taqidal ilmi bil kitabati amanun minadh dhaya'. Karena mengikat ilmu dengan tulisan akan menghindarkan dari kehilangan. Ya, menghindarkan dari kehilangan. Baik itu kehilangan dari hafalannya ataupun kehilangan bukunya. Wa qisarun limasafatil bahthi 'indal ihtiyaj. Dan akan memperpendek waktu pencarian ketika membutuhkan. Ini kalau ditulis ada, oh bukunya di sini. Oh tulisannya pernah saya tulis tentang ini di dalam buku ini. Makanya saya berpesan para ikhwah di Banjarmasin ini, kajian-kajian yang mengusung dakwah salaf, masya Allah sangat luar biasa teraturnya, rapinya, alhamdulillah. Tinggal kita yang ma'awaki. Contoh Masjid Imam Syafi'i, saya belum tahu, begitu tahu Masjid Utsman bin Affan. Contoh Masjid Imam Syafi'i, malam Selasa ini pelajarannya, malam Rabu ini, malam Kamis ini, sesuai dengan disiplin ilmu yang kita cari. Maka semestinya harus ada buku-buku yang kita memilikinya sebagai catatan masing-masing pelajaran tersebut. Jangan satu buku ya bakhil gitu dalam menuntut ilmu. Satu buku dibagi-bagi 5 lembar tauhid, 5 lembar ini. Bakhil. Handphone 13 juta. Ya, tetapi membeli buku yang paling tipis. Dicatat 2 kali habis sudah. Ini tidak benar. Ya, maksud saya adalah bahwa kita tinggal ma'awaki, artinya kita seperti sekolah. Saya anggap ini seperti sekolah, stadium general. Yang kalau kita belajar di masa kuliah, kita dikumpulkan dari semua kelas. Ya, ada yang umurnya 20-an, 30-an, 40-an, berkumpul jadi satu, kita belajar bersama-sama. Maka semestinya harus ada buku masing-masing yang kita tulis di situ. Ya, hati-hati para ikhwan. Tujuannya apa? Untuk memudahkan mencari sebuah permasalahan apabila diperlukan. Ya, la siyama fi masailil ilm allati takunu fi ghairi madhanniha. Yang artinya terutama persoalan-persoalan ilmiah yang tidak terduga. Persoalan-persoalan ilmiah yang tidak terduga. Kadang ustaz atau guru atau syekh menjelaskan sesuatu yang kita tidak masuk di dalam pikiran kita di situ. Ya, ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu guru kita mengajarkan, di dalam ayat ini terdapat berbagai macam faedah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kalau kita pikirkan tidak masuk faedah tersebut di dalam pikiran kita. Tetapi syekh karena dia belajar, karena dia menuntut ilmu, karena dia banyak baca, maka akhirnya keluar faedah-faedah dari syekh tersebut. Nah, itu wajib ditulis. Ya, kenapa? Karena itulah ilmu yang kadang-kadang kita tidak dapatkan pada tempatnya. Wa min ajli fawaidihi annahu 'inda kibari sin wa dha'fil quwa yakunu ladayka maddatun tastajirru minha maddatan taktubu fiha bila 'ana fil bahthi wat taqassi. Artinya, salah satu manfaat paling besar adalah ketika usia sudah semakin tua, kekuatan semakin lemah, ketika itu engkau memiliki materi yang bisa menjadi bahan untuk menulis tanpa kesulitan mencari dan mendalaminya. Ya. Faedah menulis adalah untuk kemudian hari. Kalau sudah tua ingin baca, oh faedahnya di sini ada. Ya. Ini para ikhwah, ahibati hafizakumullahu taala. Jadi faedah menulis seperti itu. sehingga dia bisa murojaah kalau sudah tua. Ya, wallahu a'lam. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Walidha faj'al laka kunnashan aw mudzakkiratan litaqyid al-fawaid wal-fara'id wal-abhath al-mansura fi ghairi madhanniha." Karena itu buatlah koleksi catatan untuk menulis berbagai informasi ilmiah, hal-hal unik dan pembahasan yang berserak-serak di berbagai tempat yang tidak terduga. Maksudnya gini, kita bawa selalu buku kemana-mana, minimal pulpen bawa kemana-mana. Ya, kadang-kadang kita memerlukan untuk mencatat hal-hal yang menarik. Di zaman sekarang mungkin bisa digunakan handphone untuk mencatat hal-hal yang penting, hal-hal yang manfaat, hal-hal di sini disebutkan hal-hal unik. Apa maksudnya hal-hal unik? Maksudnya begini, ada perkara-perkara dalam ilmu itu hal-hal yang unik, yaitu hal-hal yang sifatnya adalah sesuatu yang menarik, tetapi ilmiah dia, berdasarkan dari Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu cerita-cerita, baik itu apa saja. Contoh misalkan, Syekh Saleh Fauzan ditanya tentang pernikahan, Syekh, apakah Nabi Yusuf alaihissalam jadi menikah dengan Zulaikha? Kata Syekh Salih Fauzan, mohon maaf, saya tidak menghadiri resepsi pernikahannya. Ini jawaban menarik. Kadang-kadang itu perlu ditulis sebagai hal-hal yang menarik. Itu unik namanya. Jawaban seorang alim untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak penting. Ya, atas pertanyaan yang tidak. Itu yang dimaksud dengan hal-hal unik. Dan pembahasan yang berserak-serak di berbagai tempat yang tidak terduga. Kadang-kadang kita membaca kitab, kemudian ada hal-hal yang penting yang tidak terduga kita tulis dalam catatan kita. Ya. Kalau di zaman sekarang, termasuk di dalamnya adalah faedah-faedah. Misalkan ada orang nge-share gitu. Faedah perkataan ulama salaf. Setelah kita ketahui itu benar, kita simpan di memori. Simpan di dalam tulisan kita. Ya. Menarik untuk dibaca nanti pas waktu senggang, pas dalam perjalanan, menghilangkan. Karena kadang-kadang dalam perjalanan kan guring sudah, makan sudah, apalagi bingung kadang-kadang dalam perjalanan. Maka baca. Baca yang pernah kita kumpulkan tulisannya. Kita baca. Akhirnya dapat faedah dan semisalnya. Kalau zaman sekarang seperti itu. Minimal ada yang ditulis. Baik itu dengan menulis melalui handphone ataupun menulis benar-benar melalui kertas yang ada. Kemudian penulis mengatakan, wa in istamalta ghila ghulafal kitab li taqidi ma fihi min dzalik fahasan. Jika engkau memiliki sampul untuk menuliskan kandungan catatan tersebut, itu baik. Maksudnya gini nih. Ya, lihat di sini bagaimana Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid menjelaskan secara detail bagaimana tata cara menulis ilmu. Ini contohnya. Ini kan ada ghulaf. Ini ada apa namanya? Cover bukunya. Ya. Maka tulisnya di sini. Ya, ini baik kata Syekh. Tsumma tanqulu ma yastami'u laka ba'du bi mudzakkirah. Yang artinya kemudian pindahkan koleksi yang terhimpun padamu itu pada catatan lain yang ditertibkan berdasarkan tema-tema. Murattabatan ala lahu alal mawdu'. Berdasarkan tema-tema. Muqayyadan ra'sal mas'alah. Diberi tulisan tentang tema utama yang dibahas. Wasmal kitab dengan mencantumkan judul buku. Warak masafhah. Nomor halaman. Wal mujallad dan jilid. Thumma ktub ala maqayyadtahu nuqil. Kemudian tulislah pada catatan itu, mu itu telah dinukil. Hatta la yaqtalita bima lam yunqal, supaya tidak bercampur dengan catatan yang belum dinukil. Ya, kama taktubu balagha safhata kadza, sebagaimana sebaiknya engkau menulis telah sampai pada halaman sekian. Fima wasalta ilaihi min qiraatil kitab, terkait dengan pencapaian bacaan buku yang kamu lakukan. Hatta la yafutuka ma lam tablughu qira'ah, sehingga tidak ada bagian yang terlewat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pentingnya untuk membaca kemudian membatasi apa yang dibaca. Lihat di situ Syekh memberikan cara kepada kita. Di antaranya kata beliau, tulis di sini. Ya, ketika dengar kajian tulis di sini. Kemudian nanti dipindah ke sebuah catatan. Catatannya itu sesuai dengan tema-tema. Jadi ini benar-benar penuntut ilmu seperti ini. Bukan hanya jiping. Ngaji, nguping. Masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Ya, tidak. Tetapi kita ingin mencetak para penuntut ilmu. Yang dia kalau sampai rumah, dia merojah apa yang dia tulis tadi. Apa yang dia pelajari tadi. Begitulah penuntut ilmu agama yang sebenarnya. Kalau sudah dicatat, dipindah dicatat, maka pada saat itu dia tulis di situ, di dalam bukunya dari sini. Oh, ini sudah dicatat. Atau sudah dinukil dari kitab sebelumnya. Begitu juga kalau baca buku, maka dia berikan batasan. Sudah sampai sini. Ya, kalau kita di zaman milenial sekarang ini, ya, bisa kita berikan apa gitu, tanda. Ya, sudah sampai sini. Baru nanti lanjutkan lagi. Begitu para penuntut ilmu agama. Walil ulama'i mu'allafatun 'iddah fi hadza, minha bada'i'ul fawaid li Ibnu Qayyim. خبايا الزوايا للزركشي ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. Artinya, para ulama memiliki beberapa tulisan mengenai hal ini. Maksudnya apa? Para ulama memiliki tulisan-tulisan dari faedah-faedah penting mereka. Para ulama memiliki tulisan-tulisan dari faedah-faedah penting mereka. Mereka pas baca buku atau pas kepikiran, mereka tulis, ini faedah penting dari ayat ini. Ini apa makna dari ayat ini. Ini faedah dari ayat ini. Mereka tulis. Nah, ulama-ulama yang memiliki seperti itu adalah seperti Bada'ul Fawaid yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Bada'ul Fawaid artinya adalah faedah-faedah yang sangat menarik. Dan memang kitab ini di dalamnya faedah-faedah, semuanya faedah. Ya. Jadi kalau kita kan lagi jalan gitu ada faedah, melihat apa gitu. Saya pernah jalan melihat seorang ngobrol di tengah jalan. Dua ibu-ibu ngobrol tengah jalan. Saya lewat pas lagi beli pagi-pagi beli bubur ayam. Sejam kemudian saya lewat lagi. Di tempat itu masih saja dua ibu ini ngobrol. Nah, di situ ada pelajaran faedah, saya tulis, saya sebar. Jadi kadang-kadang seperti itulah yang dimaksud oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Ya, Khabaya Az-Zawaya yang ditulis oleh Imam Az-Zarkashi, kemudian juga Al-Ighfal dan Baqaya Al-Khabaya dan yang lain-lainnya. وعليه فقيد العلم بالكتاب. Oleh karena itu ikatlah ilmu dengan tulisan. لا سيما بدائع الفوائد في غير مظانها. Terutama informasi-informasi menarik dan hal-hal tersembunyi di tempat-tempat yang hal-hal tersembunyi yang terdapat di tempat-tempat yang tak terduga. وخبايا الزوايا في غير مساقها. Dan serta mutiara-mutiara berserakan yang kau lihat dan kau dengar sedangkan kau khawatir terlewat padanya. Wa duraran mansuratan taraha wa tasma'uha takhsha fawataha wa hakadha fa innal hifdha yud'uf wan nisyanu ya'rid. Nah, ini pentingnya menulis karena kemampuan hafalan akan melemah dan kelupaan pasti terjadi. Manusia, ya, manusia semakin tua semakin lemah hafalannya dan semakin banyak kelupaannya. Dan itu berdasarkan hadis ayat Al-Qur'an. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal haram." Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sifat haram. Haram itu adalah pikun. Haram itu adalah apa? Pikun. Ya, jauhkan dari sifat pikun. Maka dengan tulisan ilmunya akan tetap terjaga meskipun hafalannya melemah, kelupaannya pasti terjadi pada dirinya. Kemudian penulis mengatakan, qala Asy-Sya'bi, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'd." Rawahu Khaythamah. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Siapa beliau Imam Asy-Sya'bi rahimahullah? Asy-Sya'bi adalah seorang ulama salaf. Nama asli beliau terkenal dengan kunyahnya, ya. Nama aslinya adalah Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahbil. Syarahbil. Amir bin Syarahbil. Dan beliau wafat pada tahun 113 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 113 Hijriah. Baik. Amir bin Syarahbil atau Imam Asy-Sya'bi berkata, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil hal." Kalau seandainya engkau mendengar sesuatu, tulislah meskipun di dinding. Maksudnya di sini bukan nyoret-nyoret dinding. Maksudnya kalau tidak ada yang bisa ditulis, tulislah. Walaupun dimanapun engkau dapati, agar ilmunya tetap. Dan subhanallah, antum coba menulis, belajar sambil nulis itu beda dengan yang tidak ditulis. Ya, yang tidak ditulis. Makanya ada sebagian para ustaz, mereka kalau mau ngajar, meskipun itu adalah tabligh akbar, kajian Islam ilmiah umum, mereka punya materi yang mereka catat. Itu lebih meresap ke dalam pemikiran, ke dalam hafalan, dibandingkan hanya sekedar retorika-retorika mainnya. Cara berbicara yang bagus saja. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa idza istama'a ladayka ma syaa Allah an yajtami farattibhu fi tadhkirah aw kunnash 'ala al-mawdu'at fa innahu yus'ifuka fi adyak al-awqat allati qad ya'jazu 'anil idrak fiha kibar al-athbat kibar al-athbat. Jika telah terhimpun padamu tulisan padamu sesuai kehendak Allah, maka tertibkanlah dalam buku catatan dan himpunan tema. Hal itu akan membantumu menemukannya dalam waktu singkat, yang bisa jadi para ulama besar yang kuat hafalannya pun tidak mengetahuinya. Kalau sudah banyak catatannya, maka ya harus punya buku. Nah, di situ kita tulis misalkan catatan berkaitan dengan ayat, catatan berkaitan dengan hadis, nasihat ustaz dan semisalnya. Itu akan menjadi buku tersendiri, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang mana kadang-kadang orang yang kuat hafalannya, ulama besar pun jarang menghafal yang seperti itu, seperti tulisan. Maka di sini letak pentingnya menjaga tulisan. Baik, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ke-28, penulis mengatakan hifdzur riayah, menjaga ilmu dengan perhatian. Apa maksudnya menjaga ilmu dengan perhatian? Ubdhulil wus'a fi hifdzil ilm. Berusahalah sungguh-sungguh untuk menjaga ilmu dengan perhatian. Hifdzu riayah bil amali wal ittiba. Dengan cara mengamalkannya dan mengikutinya. Nah, ini penting. Ilmu akan tetap meresap ke dalam diri saat diamalkan. Ya, saat diamalkan. Ya, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi di sini maksudnya adalah berusahalah sungguh-sungguh untuk menjaga ilmu dengan perhatian. Maksudnya dengan perhatian di sini mengamalkan ilmu tersebut. Nah, ini pelajaran bagi para penuntut ilmu. Jika mendengar ilmu, amalkanlah. Imam Ahmad mengatakan, "Idza sami'ta sunnatan fa'mal biha walau marratan takun min ahliha." Jika engkau mendengar sebuah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakanlah niscaya engkau termasuk daripada ahlu sunnah. Kerjakanlah walau sekali sunnah Rasul, kerjakanlah walau sekali, niscaya engkau akan menjadi ahlu sunnah. Jadi cara menjaga ilmu adalah dengan mengamalkannya. Cara menjaga ilmu dengan mengamalkannya. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala. Al-Khatib al-Baghdadi, sudah kita bisa duga, beliau adalah ulama Islam yang berasal dari negeri Baghdad atau kota Baghdad. Dan beliau adalah ulama Islam yang hidup pada tahun ke-4 Hijriah. Beliau afan pada abad ke-5 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 463 Hijriah. Nama asli beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit. Abu Bakar kunyahnya, namanya Ahmad bin Ali bin Thabit. Ahmad bin Ali bin Thabit. Dan beliau terkenal dengan gelarnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Khatib artinya adalah orang yang lancar, fasih berbicara. Al-Baghdadi berasal dari negeri Baghdad atau kota Baghdad di negeri Irak. Taib. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, "Yajibu 'ala talibil 'ilm an yukhlisa niyyatahu fi talabih." Wajib pelajar ilmu hadis harus mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu. Wa yakuna qasduhu wajhallahi subhanahu. Dan hendaklah ia bertujuan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yahdhar an yaj'alahu sabilan ila nailil a'rad wa tariqan ila akhdhil a'wad faqad ja'a al wa'idu liman taga dhalika bi'ilmi. Hendaklah ia berhati-hati jangan sampai menjadikan ilmu sebagai jalan untuk meraih ambisi, berbagai ambisi dan cara untuk memperoleh kompensasi. Karena telah diriwayatkan ancaman bagi siapa yang mencari semua itu dengan ilmunya. Kemudian penulis mengatakan, "Waliyattaqil mufakharah wal mubahah wa an yakuna qasduhu fi talabil hadith nailar ri'asah wal ittikhadh wal atba' wa aqdal majalis fa innal afata dakhilah 'ala al ulama aktsaruha min hadzal wajh." Artinya, hendaklah ia menjauhi sikap berbangga dengan ilmu. Jangan pula tujuannya mencari ilmu hadis adalah untuk memperoleh jabatan kepemimpinan, memperoleh banyak pengikut, dan menyelenggarakan berbagai forum. Karena penyakit yang menyerang para ulama kebanyakan berasal dari arah ini. Ini saya tidak terlalu setuju dengan penyebutan poinnya. Poinnya Syekh menyebutkan tentang menjaga ilmu, yaitu dengan mengamalkan. Tapi kenapa Syekh kemudian berbicara tentang ikhlas dalam menuntut ilmu? Ya. Tetapi tidak mengapa kita sebutkan tentang keikhlasan dalam menuntut ilmu agama. Maka ketahui baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yuridu bihi illa 'arada ad-dunya lam yajid 'arfal jannah." Yang artinya barang siapa yang menuntut ilmu agama yang semestinya dia tuntut karena wajah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menuntutnya kecuali karena ingin mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Nah, ini berarti menuntut ilmu diperlukan untuk ikhlas. Hanya karena ingin mengangkat kebodohan di dalam diri, bukan karena ingin mencari dunia. Saya belajar di pesantren karena ingin dapat pekerjaan. Saya menuntut ilmu agar orang menganggap saya sebagai orang berilmu, membanggakan diri, meremehkan orang anak apa orang-orang bodoh. Ini tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Ini tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Tetapi sekali lagi, paragraf-paragraf yang disebutkan oleh penulis ini tidak ada kaitannya dengan menjaga ilmu. Ya, tidak ada kaitannya dengan menjaga ilmu. Nah, kemudian beliau mengatakan, wal yaj'al hifdzahu lil hadits hifdza riaya la hifdza riwayah. Hendaklah penjagaan hadis yang dilakukannya adalah dengan cara memperhatikan, bukan hanya dengan cara menceritakan. Maksudnya gini, ada orang menghafal hadis, hafal hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis Nawawi dia hafal. Kemudian dia hafal matan Umdatul Ahkam, hadis-hadis juga. Dia hafal kitab Bulughul Maram, hadis juga itu. Dia hafal kitab Riyadhus Shalihin, hadis juga itu. Tapi jangan sampai tujuannya cuma menghafal hafalan. Tetapi hafalan yang paling utama adalah apabila hafalan tersebut dia apakan? Amalkan. Maka pada saat itu hafalannya akan benar-benar menghafal. Makanya Syekh mengatakan di sini, penjagaan hadis yang dilakukannya adalah dengan cara memperhatikannya. Maksudnya dengan cara mengamalkannya. Bukan hanya dengan cara menceritakannya. Maksudnya bukan hanya sekedar hafalan. Ya, hafalan. فَإِنَّ رُوَاتَ الْعُلُومِ كَثِيرٌ. Sesungguhnya orang-orang yang menceritakan ilmu itu banyak. وَرُعَاتَهَا قَلِيلٌ. Tetapi yang memperhatikannya sedikit. Yang mengamalkannya sedikit. Yang hafal Al-Quran banyak. Tapi yang mengamalkan ilmu-ilmu Al-Quran sedikit. وَرُبَّ حَاضِرٍ كَالْغَائِبٍ وَعَالِمٍ كَالْجَاهِلٍ وَحَامِلٍ لِلْحَدِيثِ لَيْسَ مَعْهُ مِنْهُ شَيْءٍ إِذَا كَانَ فِطْرَاحِهِ لِحُكْمِهِ بِمَنْزِلَةِ الذَّاهِبِ عَنْ مَعْرِفَةِ وَعِلْمِهِ. Artinya, berapa banyak orang yang hadir sama dengan orang yang tidak hadir. Maksudnya, dia punya ilmu, hafal mungkin ayat, hafal mungkin hadis, tetapi tidak mengamalkan. Ini seperti orang yang hadir tetapi sama dengan tidak hadir. Orang yang berilmu sama dengan orang bodoh. Karena apa? Ilmunya tidak diamalkan. Dan penghafal hadis yang tidak mendapat manfaat darinya sama sekali. Karena keengganannya melaksanakan hukumnya seperti orang yang sama sekali tidak mengerti dan tidak memiliki ilmu mengenainya. Ini saya sering singgung pada ikhwah, terutama hafalan Al-Quran. Banyak di zaman sekarang orang-orang yang hafal Quran. Ya, orang-orang yang hafal Quran, anak kecil terutama. Maka kita katakan bahwasanya berapa banyak orang yang hafal seperti dia tidak hafal. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmunya. Bagaimana mengamalkan saat enggak paham? Maka pada saat itu belajar berarti dia. Belajar ilmu agama. Ya. Jadi bukan hanya sekedar hafal. Maka saya sering mengingatkan di pondok Bakkah juga yang saya pembina di situ. Karena programnya adalah program tahfidz. Saya sering mengingatkan bahwasanya sekedar hafal Quran bukan ulama. Sekedar hafal Quran tidak pantas dia ngajar, ya, tidak pantas. Maksudnya ngajar tentang ilmu agama Islam tidak pantas. Mungkin dia ngajar tentang Al-Quran bolehlah. Ya, ini hati-hati para ikhwan. Kadang-kadang sudah hafal 30 juz dianggap ulama. Apalagi kadang-kadang hafal ayat, nomor halaman. Kemudian pojok kanan, pojok kiri, belakang, dalam. Hafal. Dianggap ulama. Tidak. Dan saya nasihatkan, sering nih saya nasihatkan. Bahwasanya apabila anak-anak hafal Quran, maka jangan terlalu diungkai di hadapan orang banyak. Dipajang kemana-mana. Ya, karena tugasnya masih banyak. Tugasnya setelah menghafal, dia murojaah. Dan setelah murojaah, dia memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Dia belajar bahasa Arab, agar dia menjadi orang berilmu. Nah ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan sebuah keistimewaan yang bisa baca Quran dari belakang. Coba antum. Qul huwallahu ahad dari belakang. Ngalih gak? Ya? Para ulama semenjak dahulu tidak ada seperti itu. Enggak ada. Ini kadang-kadang kita tertipu dengan framing. Framing bahwa, wah ini sukses hafalannya. Ini kalkulator Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, para ahli tafsir, para ahli Quran di zaman Ubay bin Ka'ab. Belum pernah beliau melakukan seperti itu. Ini tidak merendahkan yang hafal Quran, tidak ya. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa penghafalan Al-Quran adalah jalan pertama untuk mengamalkannya. Karena berarti jalannya setelah itu masih banyak sampai bisa dijadikan ilmu. Jadi Anda para orang tua jangan sampai hanya sebatas, ya Allah bagaimana ya, indah sekali kalau anak saya bisa hafal Quran ya. Yang paling penting adalah indah sekali kalau anak kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Hafal Quran iya, termasuk keutamaan, tetapi bukan tujuan utama. Ya, bukan tujuan utama, apalagi baca surat Qul Huwallahu Ahad dari belakang. Bukan tujuan itu. Dan orang kalau baca itu dalam sholat tidak sah sholatnya. Ya, maka saya nggak terlalu excited yang bisa hafal Quran, kalkulator Al-Quran, kemudian bisa menyebutkan halaman sekian dari halaman sekian, kemudian pojok kanan kiri belakang atas bawah, nggak terlalu excited, biasa aja. Apa kemudian kita katakan wow gitu? Enggak juga. Yang paling penting adalah sebagaimana perkataan Al-Fudhal Ibn Iyad rahimahullah, Inna Allah anzal Al-Quran liyu'mana bih, fattakhadhan nasu kira'atahu amala. Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Lalu manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Nah, ini kan terbalik berarti. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, liyaj'al hifdhahu lil hadits hifdha ri'ayah. Nih, wa yanbaghi li talibil ilm hadits an yatamayyaza fi 'ammati umuri an tara'iqil awwam bi isti'mali atharir rasul sallallahu alaihi wasallam amkana wa tawdhifis sunan 'ala nafsi fa inna Allah ta'ala yaqul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini penting nih, perhatikan. Penuntut ilmu seyogianya memiliki ciri khas yang membedakannya. Yang sudah ikut pengajian harus memiliki ciri khas yang membedakannya. Apa yang membedakannya? Dari kebanyakan orang awam dalam banyak persoalan. Dengan menjalankan asar-asar Rasul. Menjalankan hadis-hadis Rasul. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Semaksimal mungkin serta menerapkan sunah-sunahnya pada dirinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi penuntut ilmu harus terlihat dari sikapnya, tata cara duduknya, tata cara berbaringnya, berbicaranya, dia senantiasa diinspirasi oleh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dia yang terbaik. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ingat baik-baik, para penuntut ilmu bukan orang awam. Ya. Saya beri contoh misalkan. Sudah sering ikut kajian. Tapi kalau keluar rumah, ya tidak di pada kajian masih memakai celana pendek sepaha. Ada kada kayak itu? Hah? Ada. Nah, maka dijauhi ini sikap-sikap kurang baik. Ya, penuntut ilmu harus mempunyai ciri khas yang dengan ilmunya dia mengamalkannya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiikum barak. Jika safar menggunakan motor yang kreditan karena sebelum hijrah saya terjebak riba, apa boleh Ustaz? Mohon jawabannya. Maka jawabannya, apa hubungan safar? Ya, safarnya boleh. Ya. Yang jelas kreditnya dibayar dan bertobat kepada Allah karena itu riba. Kalau seandainya memakai pihak ketiga. Jadi ada pembeli, ada penjual, ada pihak ketiga. Sebenarnya pihak ketiga ini menghutangi si pembeli. Ya, diberikan uangnya kepada si penjual. Kemudian si pembeli membayar secara angsur kepada si yang menghutangi ini. Dan pembayarannya lebih besar. Nah, disitulah terdapat ribanya. Kalau sudah terjadi, maka lunasilah secepatnya. Dan kalau seandainya bisa untuk membayar modal hutangnya saja, itu alhamdulillah. Wallahu a'lam. Apakah boleh wanita menuntut ilmu keluar daerah tanpa mahram? Lalu apa sebaiknya wanita di rumah saja atau menuntut ilmu? Mohon nasihatnya Ustaz, karena saya ingin sekali belajar bahasa Arab dan menghafal Al-Quran di ma'ahad. Maka jawabannya, kalau yang dimaksud dengan pondok pesantren, boleh. Kenapa? Asalkan dia ketika dari rumah pergi bersafar ke pondok pesantren tersebut, itu ditemani oleh mahramnya. Sampai di pesantren, dia berikan kepada pesantren yang benar-benar terjaga dalam sebuah lingkungan. Maka ini diperbolehkan. Dan saya memberikan semangat, mudah-mudahan niat baiknya agar bisa belajar bahasa Arab dan menghafal Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah pulang, ya banyak yang bujangan-bujangan siap menjadikan saudari sebagai istrinya. Ini bebindian kalau yang bertakun lah. Iya, pindahnya lah. Bagaimana cara menyampaikan sunnah-sunnah Rasul kepada nenek saya? Saya pernah menyampaikan sunnah malah dikatain orang yang sesat. Gini ya, saya sering menyampaikan. Mohon maaf, saya tidak terlalu suka dengan pertanyaan bagaimana cara menyampaikan. Cara menyampaikan, cara menasihati, bagaimana sikap kita, itu tidak terlalu suka pertanyaannya, tidak terlalu menarik. Yang saya lebih suka adalah apa hukumnya ini, apa hukumnya ini. Karena jawaban pertanyaan seperti ini cuma sampaikan dengan lembut, banyak berdoa, bersabar, tidak lebih dari itu. Lihat aja, kalau ada pertanyaan sejenis, saya jawabnya seperti itu. Sampaikan dengan baik, dengan ilmiah, banyak berdoa, kemudian bersabar. Tidak lebih dari itu. Makanya saya kalau bahasa anak muda tidak terlalu excited dengan pertanyaan ini, yang sejenis dengan seperti ini. Tapi karena ditanya kita jawab, maka sampaikan dengan lembut, banyak berdoa, bersabar. Ya, kalau dikatakan macam-macam oleh si nenek, bersabarlah, sampaikan dengan lembut dan ilmiah. Dan tentunya mengajari nenek tidak sama dengan kita belajar di sini sekarang. Nek, coba duduk pian sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Konsekuensi bersyahadat itu ada dua, dan ini enggak paham nenek. Maka di situ perlu ada uslub, ada metode. Ada metode di dalam menyampaikan, ya, wallahu a'lam. Apakah kita wajib menyampaikan keadaan kita dulu ke calon pasangan kita? Contoh, pernah kecelakaan motor dan kaki patah, tapi sudah normal, tidak sakit lagi. Maka jawabannya tidak perlu, tidak perlu kalau seandainya tidak ditanya, ya, terutama yang berkaitan dengan maksiat. Mungkin pernah na'udzubillah, pernah berzina, gak perlu. Biarkan ditutupi, setutup-tutupnya. Ustaz, nanti kalau seandainya dia ketika malam pertama akhirnya dia tahu saya sudah tidak perawan, ya sudah, itu takdir Allah. Dia mau lanjut, alhamdulillah. Dia tidak lanjut, itulah takdir Allah, wajib bersyukur. Karena itu maksiat tidak boleh diumbar, tidak boleh diceritakan. Adapun yang seperti ini, ya, wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak ditanya tidak mengapa. Ya. Tetapi yang namanya cacat harus diberitahukan, cacat. Harus diberitahukan. Seperti penyakit, ada penyakit pada kulitnya, pada tubuhnya, harus diberitahukan. Apakah boleh kita menanyakan alasan cerai kepada calon kita yang janda? Dan saya bujang. Oh, kisahnya hendak menikahi janda kabian nih. Ya boleh, tidak mengapa. Tanya, ya, kenapa sebab cerai? Apa sebabnya? Tanya, boleh saja. Ya, wallahu alam. Bagaimana dengan kita yang biasa tidak menulis di majelis ilmu? Apa tidak mendapat keberkahannya? Tetap mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu, akan tetapi tentunya yang menulis lebih mendapatkan manfaatnya. Di Saudi, apa benar sekarang sudah diperbolehkan musik? Apa hoax saja Ustaz? Bukannya Allah menjaga dua kota ini, Mekah dan Madinah? Yang pertama, apa urusan pian? Ya. Jaga diri kita masing-masing. Yang kedua, negara Arab Saudi bukan negara para malaikat. Jadi ada maksiat, ada kebaikan. Yang ketiga, negara Arab Saudi bukan hanya Mekah dan Madinah, tetapi masih banyak kota-kota yang lain. Kota Riyadh, kota Dammam, kota Jeddah, kota Taif, kota Qasim, banyak yang lain-lain. Ya. Ini para ikhwan. Adapun tentang masalah musik, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Tanyakan kepada Raja Salman. Sekarang yang menjadi pembicaraan sebenarnya adalah, kalaupun di negara Arab Saudi diperbolehkan musik, lalu musik menjadi boleh begitu? Enggak tetap. Begitulah dakwah salaf, dia akan selalu istiqamah dengan dalil. Ya, dia akan selalu istiqamah dengan dalil, bukan dengan berdasarkan negara, berdasarkan perkataan para ulama, berdasarkan perkataan orang-orang banyak, bukan. Tetapi mana dalilnya? Apakah sesuai dengan dalil? Maka kita ikuti. Yang tidak sesuai, menyimpang dari dalil, kita katakan menyimpang. Siapapun itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musik haram. Berdasarkan hadis Rasul riwayat Bukhari secara muallaq dan disambung di dalam riwayat yang lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, perzinahan, minuman keras, dan alat-alat musik. Jelas hadisnya. Ya. Jelas hadisnya, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Kebanyakan para ulama. Hanya sedikit dari sebagian ulama yang memperbolehkannya. Karena menganggap hadis tersebut hadis yang lemah. Tetapi hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian para ikhwah, saya ingin mengingatkan di sini. Sebagian kaum hizbiyun yang suka berkelompok-kelompok mengatakan dakwah salaf sering mengangkat permasalahan-permasalahan cabang yang tidak perlu diangkat. Kita sekarang perlu bersatu untuk melawan orang-orang kafir, orang-orang liberal, orang-orang syiah. Maka kita katakan bersatulah di atas sunnah. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang permasalahan-permasalahan yang dianggap fikih atau cabang oleh sebagian orang itu bisa dibedakan, bisa digunakan untuk membedakan mana yang merupakan pendakwah ahlu sunnah dan mana yang bukan pendakwah ahlu sunnah. Ya, hati-hati. Kadang-kadang syubhatnya seperti itu, bahwa masalah Allah beristiwa di atas arsy itu dianggap remeh oleh sebagian orang hizbiyun. Yang mana para ulama dahulu menulis berkitab-kitab, berpuluh-puluh kitab, hanya untuk menegakkan itu. Untuk membantah orang-orang yang menolak pendapat Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian ente datang pada abad ke-15 ini dengan mengatakan permasalahan remeh. Tidak benar para ikhwah. Ini slogan orang-orang yang suka berkelompok adalah ayo bersatu. Karena mereka sendiri berkelompok. Makanya mereka ingin menyatukan. Dan itu tidak mungkin. Karena mereka sendiri berkelompok-kelompok. Ya, itu slogan orang-orang yang suka berkelompok. Yang lebih mendahulukan kelompoknya. Ataupun mandat kelompoknya. Dibandingkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tertipu dengan ukhuwah Islamiyah lebih utama. Nah, kita katakan kaum muhajirin ansar mereka disatukan di atas akidah yang benar. Bukan di atas kesyirikan bukan di atas bid'ah. Ya. Apakah orang yang hafal Quran benar jasadnya utuh di alam kubur, apa sekedar hafal atau mengamalkannya? Ada riwayat seperti itu, bahwasanya orang yang menghafal Quran jasadnya utuh di dalam kubur, tetapi tidak begitu jelas, dalam artian tidak begitu rinci penyebutannya di dalam hadis tersebut. Ya, tidak begitu rinci penyebutannya di dalam hadis tersebut. Apakah sekedar hafal atau mengamalkannya? Maka tentunya yang lebih utama adalah mengamalkannya. Bagaimana dengan para ustad kawan pian? Apakah semuanya hafal Quran? Apakah syarat seorang dai harus hafal Quran? Takut nih ustadnya. Maka jawabannya adalah tidak syarat menjadi dai hafal Quran. Akan tetapi dia bisa berbahasa Arab dan juga mempunyai sejumlah hafalan, tidak mesti hafal Quran. Menghafal Quran dari awal sampai akhir tidak wajib. Akan tetapi semestinya seorang yang dekat dengan Al-Quran, dia senantiasa selalu dekat dirinya dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Kalau kita mesra dengan ahlul bidah dengan niat mendakwahinya, apakah boleh? Maka jawabannya, mendakwahi tidak harus mesra. Dakwahi saja. Ya. Dakwahi dengan baik, dengan ilmiah, dengan santun. Dakwahilah. Karena mesra ini konotasinya sayang. Sedangkan kita tidak boleh bersayang-sayangan dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling cinta mencintai, sayang menyayangi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan ahlu bid'ah menentang Allah dan Rasulnya. Mereka menolak larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan perbuatan bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Ya. Nabi Muhammad SAW melarang untuk melakukan perbuatan bid'ah. Dan Nabi Muhammad SAW mengecam untuk orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap mengada-ngada adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Wallahu'alam. Bagaimana cara menyikapi teman yang merasa tersinggung atas postingan? Ini kan bagaimana cara? Ya, apa tadi jawabannya? Sabar, berdoa. Tapi kita baca. Bagaimana cara menyikapi teman yang merasa tersinggung atas postingan tentang tauhid? Meminta dan memohon hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk sebagai perantara atau kepada mayit, walaupun itu orang yang saleh. Dengan postingan tersebut dia membalas dengan rundungan status yang mencari pembenaran dengan ada indikasi membalas dengan mencela dan meremehkan. Kebetulan pada momen tersebut lagi ada acara haulan Habib tersohor dan semisalnya. Maka jawabannya sabar. Doakan. Ya, jelaskan dengan ilmiah. Ya, ini sama, saya sering memperhatikan. Pokoknya kalau sudah bagaimana cara menyikapi tidak lebih dari itu. Makanya saya tidak terlalu excited dengan pertanyaan itu. Ya. Yang jelas para ikhwah berdakwah itu perlu kesabaran. Nah, ini kan retorika saya. Tapi intinya sabar gitu loh. Berdakwah itu perlu kesabaran. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq." Setelah menyampaikan kebenaran harus saling nasihat menasihati dengan menyampaikan kesabaran. Karena pasti ada yang menolak, pasti ada yang tidak menerima, ada yang menerima dan tidak menerima. Maka harus sabar pada saat itu. Ya. Kemudian doakan, karena doa miftah kulli khair, doa adalah kunci ke segala kebaikan. Kemudian setelah itu jelaskan secara ilmiah. Jadi gini, antum ketika berhadapan dengan masalah, jangan sampai ikut alur pembicaraannya, tapi pegang masalah awalnya apa. Paham gak maksud saya? Masalah awalnya apa? Masalah awalnya adalah kesyirikan, memposting tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan. Maka tanya, adakah yang salah? Adakah yang salah? Kalau tidak ada yang salah, ya sudah. Itu mau komen, di komen apa aja, udah biarin aja. Ya, seperti misalkan beberapa waktu yang lalu saya posting tentang, saya ditanya di Masjid Utsman bin Affan, ini syubhat dari orang-orang Hizbiyyun. Persatuan itu perintah, perbedaan itu fitrah. Ini syubhat ini. Makanya orang-orang Hizbiyyun sering sekali, ayo satu, ayo bersatu di hadapan kita musuh. Ya ente kelompok-kelompok gimana mau bersatu? Ya, maka dia menulis, perbedaan itu fitrah, persatuan itu perintah. Seakan-akan tuh jadi wahyu tuh, di tengah kegalauan orang-orang sufi. Karena kita yang mengusung dakwah salaf, sesibuk apapun orang dengan politik, kita sibuk nuntut ilmu. Dan lihat saja antum, para ustadz ahlus sunnah yang bermanhaj salaf, mereka tidak akan pernah sibuk dengan hal itu. Karena kita sudah saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sibukkan diri dengan hal yang lebih real untuk masyarakat. Apa yang diperlukan oleh masyarakat sekarang? Ilmu agama, pengajaran tauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan, pengajaran sunnah, menjauhkan diri dari perbuatan. Itu yang lebih utama, yang diperlukan oleh kaum muslimin. Dan itu namanya fiqhul waqi', fikih realita seperti itu. Maka kemudian saya tulis, perbedaan itu adalah buruk, bukan fitrah, menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan perintah yang diperintahkan adalah, persatuan yang diperintahkan adalah bersatu di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu orang mau komen, ya, komennya tidak ada yang ilmiah, hanya mencela, mencaci, memaki, biarin saja. Yang kita tulis tidak ada yang salah. Maka pada saat itu bersabar, berdoa, jelaskan secara ilmiah. Kecuali kalau ada yang membantah secara ilmiah, nah kita jawab. Tapi tidak ada yang bantah secara ilmiah, hanya sekedar baper-baperan. Dan ada aneh, kajian-kajian seperti itu kan biasanya kajian-kajian akhlak, berakhlak mulia, saling kasih sayang. Tapi giliran ustadznya yang dikoreksi, hamuk, mulutnya comber gitu, mulutnya apa, yang keluar busuk semua. Ya, belajar akhlaknya dari mana? Maka saya berpesan pada ikhwah, kalau berdakwah pasti ada orang yang tidak suka. Kalau semuanya suka, itu pasti ada apa-apanya dalam dakwahnya. Lihat Rasulullah SAW berdakwah di Mekah sampai di Madinah. Ada yang tidak suka dengan dakwahnya. Nah, itulah yang namanya menyampaikan kebenaran, mengingatkan akan kemungkaran. Ya. Kalau seandainya dakwahnya hanya musik boleh. Ya. Kemudian riba boleh kalau terpaksa. Suka, orang suka itu. Enggak ada yang enggak suka, suka semuanya itu. Ya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdakwah ini harus sabar, karena kita menghadapi keadaan yang manusia tidak suka dengan keadaan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannah bil makari." Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Menyampaikan sesuatu yang dibenci pasti dibenci. Menyampaikan perbuatan apa, membenci perbuatan bid'ah pasti dibenci, karena orang-orang yang berlaku bid'ah mereka menganggap mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dituduh paling benar sendiri. Ternyata terbalik. Allah membalikkan lisan. Semua khatib, semua imam yang bukan dari kelompok tertentu salah semua. Saya dapat komen dari kawan saya. Karena Allah Subhanahu wa taala bilang aja ke dia, Din. Kapan sudah jadi salafi, sering nyalah-nyalahin orang, merasa benar sendiri. Ya kan kita tuduhannya sering dituduhkan seperti itu. Ya, mengaku sering benar sendiri, kemudian sukanya nyalahin-nyalahin orang. Dari dulu kan kita dituduhnya seperti itu. Sekarang berbalik tuduhannya. Mulai kapan ente jadi salafi? Semua yang lain salah semua. Kita aja yang benar. Padahal kita juga dakwahnya tidak seperti itu. Kita menyampaikan Al-Quran, hadis Rasul. Yang dipahami oleh para salafus saleh. Tidak pernah kita mengklaim manusia suci. Siapa yang ikut saya, Ahmad Zainuddin masuk surga. Enggak ada. Itu saya dulu itu. Di tarekat sufi. Siapa yang masuk tarekat sufi ya dijamin surga. Bahkan membawa 7 turunannya masuk surga. Dijamin. Pasti. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kita tidak ada seperti itu. Kita cuma mengajarkan ayat Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun penerapan kita sendiri terhadap ayat tersebut, hadis Rasul yang dipahami oleh para salafus saleh masih kurang. Masih banyak kekurangan. Tapi kita ingin berusaha meniti jalan kebenaran tersebut. Ya, tidak ada yang orang yang mengklaim pengajian-pengajian dakwah salaf, tidak ada yang mengklaim tentang pasti surga. Ya, yang lain neraka, tidak ada. Kita menyampaikan hadis Rasul bahwa ada 73 golongan dari umat Islam, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Itu yang disampaikan selalu. Adakah kita mengklaim kitalah yang satu itu? Kan tidak. Para sahabatlah yang satu itu. Dan siapa saja yang mengikuti sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita enggak ada jaminan sama sekali. Nah, ini ya, kadang-kadang ada heran orang pensiun dari salafi. Aneh. Gimana ente mau beragama kalau tidak mencontoh para ulama salaf? Maka saya katakan dengan mulut yang lantang, wajib setiap muslim mengikuti tata cara beragama para sahabat. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa beragama dengan baik dan benar yang mendatangkan ridha Allah yang dijamin surga. Ya. Nah, ketika saya berkata seperti itu, apakah saya sekarang mengklaim saya yang paling mengikuti? Kan tidak. Kita cuma menyampaikan sebuah perkataan, kita masing-masing tahu diri kita masing-masing. Mungkin dari yang hadir di sini yang paling tidak mengikuti di dalam kehidupannya sehari-hari, terutama sendirian, mungkin saya dibandingkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Tetapi kita menyampaikan dakwah, bukan mengklaim diri. Nah sekarang ini kita terpenjara dengan tuh orang yang mengaku paling benar, paling suci, tidak pernah salah. Surga sudah dikapling olehnya. Kunci surga diambil olehnya. Ciah. Nah, ini pada ikhwah. Ini kalau diteruskan enggak selesai kajian ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdulillah.